Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmatnya sehingga kita terus dalam kegiatan, yaitu salah satunya acara penyejuk hati di Radio Republik Indonesia Medan yang kita rasakan ini selama ini adalah merupakan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala yang tiada terhingga. Baiklah para pendengar Radio Republik Indonesia, hari ini kita memasuki ayat ke-30 dari surah Al-Hajj. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalika wa may yu'azzim hurumatillahi fa huwa khairun lahu 'inda rabbih. Wa uhillat lakumul an'amu illa ma yusla 'alaykum fajtanibur rijsa minal awthani wajtanibu qawlaz zur. Artinya, demikianlah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Barang siapa mengagungkan apa-apa yang terhormat di sisi Allah, maka itu adalah lebih baik baginya di sisi Tuhannya. Telah dihalalkan bagi kamu semua binatang ternak terkecuali yang diterangkan kepadamu keharamannya. Maka jauhilah olehmu berhala-berhala yang najis itu dan jauhilah perkataan-perkataan dusta. Kata-kata zalika itu adalah kata-kata ma'rifah. Ma'rifah artinya untuk diketahui. Apakah itu tentang ayat yang sebelumnya yang kita kaji? Apa yang kita kaji sebelumnya, yaitu tugas jamaah haji ini agar membersihkan pakaian ihramnya dari kotoran, dari perkataan yang dusta dan hal-hal yang khurafat ataupun syirik yang selama ini ya dalam melaksanakan hajinya. Maka kalau kita mendapatkan nikmat seperti itu, maka itulah kata Allah dalam surat Al-Hajj ayat 30 ini, dzalika wa may yu'azzim hurumatillah, itulah orang-orang yang mengagungkan hal-hal yang sudah ditentukan Allah, yang kita besarkan, agungkan masyairul haram. Itu adalah yang terbaik daripada kita membesarkan hal-hal yang lainnya, karena hal-hal yang lainnya itu hanyalah milik Allah. Hanya Allah subhanahu wa ta'ala lah yang kita agungkan, karena itu adalah merupakan bonus nanti di akhirat, yaitu tempat yang paling bagus itu adalah di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dalam hal ini, supaya kita mendapatkan fasilitas yang sangat hebat, sebelum kita minta kepada Allah, Allah sudah memberikan fasilitas tersebut dengan mengatakan dalam firman yang selanjutnya, wa uhillat lakumul an'am. Allah berikan fasilitas binatang-binatang ternak bebas untuk kita makan, illa ma yusla 'alaikum, kecuali yang sudah diharamkan, yang sudah ditentukan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau ini kita dapat, tinggal tugas kita, yaitu kita menjauhkan dari hal-hal yang najis. Fajtanibur rijsa minal awthan. Kenapa dikatakan minal awthan, dari berhala? Karena kita ini seluruh hidup kita tidak terlepas dari hal-hal animisme dan yang lain sebagainya yang menyembah berhala. Maka itu perlu kita hilangkan, kita kikis bahagian dari kehidupan kita, agar kita terus dapat menjaga perkataan kita dengan hal-hal yang mendustakan Allah subhanahu wa ta'ala. Di sini sudah ada narasumber kita, yaitu Dr. Haji Zainal Arifin dan Ustadz Suhaidi. Kami persilakan. Dzalika wa may yu'azzim hurumatillahi fa huwa khairullah fahuwa khairul lahu 'inda rabbih wa uhillat lakumul an'amu illa ma yutla 'alaikum fajtanibur rijsa minal awsani wajtanibu qaulaz zur. Pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang artinya adalah demikianlah perintah Allah, barang siapa mengagungkan apa yang terhormat di sisi Allah, yaitu berbentuk hormat yang diharam-haramkan oleh Allah, maka ia lebih baik baginya di sisi Tuhannya. Barang siapa yang mengagungkan apa yang terhormat di sisi Allah, hormat, maka ia lebih baik baginya di sisi Tuhannya. Dihalalkan bagi kamu semua hewan ternak kecuali yang diterangkan kepadamu keharamannya. Maka jauhilah olehmu menyembah berhala-berhala yang najis, dan jauhilah perkataan-perkataan dusta. Arti yang terhormat, hormat, pada ayat-ayat ini adalah bulan yang diharamkan, bulan Muharram, yaitu Zulqa'idah, Zulhijjah, Rajab pada di tanah haram, dan makam Ibrahim. Artinya di situ tidak boleh berburu pada bulan-bulan yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang paling kotor untuk dijauhi ialah menyembah berhala dan perkataan dusta. Pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa may yu'azzim dzalika wa may yu'azzim. Wa may yu'azzim hurmatillah, artinya sini wa may yu'azzim ma syara'ahu Allahu min ahkamid din wa yajtanibul ma'asi wal muharram wal muharim, yaitu mengagungkan sesuatu yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang hukum-hukum agama. Salah satunya yang harus diagungkan yaitu perintah dalam melaksanakan haji, harus memperbanyak membaca Al-Quran, harus memperbanyak sholat malam, harus memperbanyak sholat duha, dan memperbanyak zikrullah ketika melakukan ibadah haji, dan menjauh segala yang maksiat, dan menjauh segala yang diharamkan, terlebih-lebih ketika melakukan waktu ihram. Fahuwa khairul lahu 'inda rabbih, artinya dzalika ta'zim khairul lahu thawaban fil akhirah, yaitu kalau sudah kita agungkan hukum-hukum yang Allah syariatkan ketika kita melakukan ibadah haji, banyak kita beribadah ketimbang lebih, artinya lebih banyak kita mendahulukan akhirat 90%, 10% cuman dunia, maka kita akan mendapatkan pahala yang sangat besar ketika nanti berada di yaumil akhirat. Wa uhillat lakumul an'amu illa ma yutla 'alaikum. Artinya dihalalkan kepada kamu kesemuaan binatang-binatang, tapi kecuali yang sudah dituliskan oleh kitab Al-Qur'anul Karim, seperti diharamkan memakan bangkai dan menyembelih yang bukan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Sebab sekarang sudah banyak permasalahan-permasalahan yang terjadi yang dilihat oleh MUI, Majelis Ulama Indonesia, kalau membaca ketika menyembelih ayam atau menyembelih kambing sebagainya makan waktu. Jadi bagaimana caranya? Sembelih, campak sembelih, terus itu sembelih, enggak ada baca-bacaan. Karena kata mereka kalau pakai baca-bacaan itu memerlukan waktu. Jadi oleh sebab itu kita hati-hati untuk membeli sesuatu, hal-hal binatang yang sudah disembelih. Jadi harus kita perhatikan betul-betul. Pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita juga dituntut untuk menjauhi yang namanya menyembah. Yang pantas kita sembah adalah Allah, yaitu yang memiliki sifatun rububiyah, yang memiliki sifatun ilahiyah, sifat yang memiliki kekuasaan, sifat yang memiliki yang ketuhanan yaitu Allah, sifat yang memiliki nama dan sifat yang memiliki sifat. Allah Subhanahu wa taala, hanya Allah yang pantas kita agungkan, yang kita sembah, maka harus kita jauhi yang namanya syirik. Begitu juga wajah teribu qaulus zur. Perkataan ucapan-ucapan harus kita jaga, sehingga ucapan ini menyaksikan kita nanti di akhirat. Oleh sebab itu, tiada ucapan hanya selain zikrullah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kesimpulannya dalam pengajian ini adalah banyak orang melaksanakan ibadah tapi tidak banyak orang mengagungkan nama Allah Subhanahu wa taala. Padahal ini harus bersamaan. Ketika kita melaksanakan, kita harus betul-betul mengagungkan Allah, karena Allah lah semuanya, sehingga kita dapat sampai jiwa dan raga kita dan seluruh keluarga kita memanjat kehadirat Allah, agar kita dirahmati, agar kita mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.